Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di masjid Masjid di kota Dukhan, Qatar, kira-kira berjarak 80 km ya dari Doha, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung yang pada saat sekarang di Bandung ini jam 12 lewat 10 menit tengah malam. Tapi ada yang selalu setia mendengarkan, mengikuti kajian di Qatar ini. Malam ini kita akan membahas tentang Islam merupakan solusi bagi seluruh permasalahan yang kita alami di alam dunia ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pencipta kita, bahkan seluruh alam ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, pasti mengetahui segala hal tentang diri manusia, baik aspek lahirnya ataupun aspek batinnya, kelebihan dan kekurangannya, kekuatan dan kelemahannya, serta permasalahan apa yang kira-kira akan muncul dalam kehidupan manusia di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruhnya secara detail dan rinci. Bahkan Allah Azza wa Jalla lah yang mengatur seluruh kehidupan ini. Selain itu, Allah Azza wa Jalla pun yang maha pengasih, penyayang, sangat sayang dan kasih kepada umatnya, kepada makhluknya, kepada hambanya. Lebih sayang, lebih cinta dibanding kecintaan seorang ibu kepada anak bayi yang sedang disusuinya. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis, ketika seorang ibu yang sedang menyusui dilihat oleh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apa mungkin ibu yang sedang menyusui itu berani melemparkan bayi yang sedang disusuinya ke dalam api? Para sahabat seluruhnya menjawab, wallahi tidak mungkin ya Rasulullah, saking sayangnya. Lalu kata Nabi SAW, demi Allah, Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu tersebut kepada anak bayi yang sedang disusuinya. kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hambanya bisa dilihat dari bagaimana Allah Azza wa Jalla memberi berbagai macam anugerah kepada hambanya ini dengan anugerah yang sangat-sangat-sangat melimpah. Coba aja lihat umpamanya kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia di dunia diberi balasan dengan balasan yang luar biasa berupa surganya. Satu kali kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Selain satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu melahirkan pahala, juga menggugurkan dosa, meningkatkan derajat kemuliaan manusia itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan seabreg kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah lainnya kepada manusia. Nah, oleh karena itu, demi kemaslahatan manusia itu sendiri, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia itu tidak terjerumus ke dalam kehinaan, tetap bisa mempertahankan kemuliaan dan kehormatannya sebagai makhluk yang mulia, yang aturan atau agama ini mencakup seluruh kemaslahatan dan kebutuhan yang diperlukan untuk manusia, baik kebutuhan batinnya ataupun lahirnya, dunianya ataupun akhiratnya, baik kepentingan individunya ataupun masyarakatnya, pokoknya seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, Allah turunkan tuntunannya kepada manusia secara sempurna berupa agama Islam ini. Oleh karena itu, maka karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, agama ini juga dibuat dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pasti agama ini sangat klop, sangat cocok, sangat pas diterapkan oleh manusia dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, demi meraih kemaslahatan dan menghindarkan berbagai macam kemadharatan bagi diri manusia. Dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa pastilah agama Islam ini karena datang dari Allah untuk hamba ciptaan Allah, pasti ini akan sempurna, lengkap, dan mampu memberikan jawaban terhadap seluruh pertanyaan, mampu memberikan solusi dari semua permasalahan hidup yang dialami oleh manusia di dunia ini. Sebagai rincian dari penjelasan tadi adalah bahwa pertama, di dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini, manusia tidak akan mungkin bisa lepas dari berbagai macam masalah. Dan masalah ini umumnya muncul karena kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia dari agama ini. Begitu manusia menyimpang dari agama ini, pasti muncul masalah. baik secara psikis ataupun secara sosial. Sebagai contoh umpamanya, sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita ini memuliakan tetangga, tidak boleh mengganggu tetangga. Memuliakan tamu yang datang. Kalau berbicara harus yang baik, kalau enggak diamlah. Dan itu merupakan aplikasi dari keimanan seorang hamba kepada Allah. Rasul selesai bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga, memuliakan tamu, berkata baik atau diam. Aturan agama ini diterapkan demi kemaslahatan, kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman hidup. Ketika ada orang yang melanggar aturan ini, lahirlah masalah. Umpamanya ketika kita hidup bertetangga, kita melakukan sebuah amalan yang mengganggu ketentraman tetangga. Nyetel musik keras-keras umpamanya, atau buang sampah ke halaman tetangga, atau kita bikin rumah yang talang air dari rumah kita, kita arahkan ke rumah tetangga, itu mengganggu tetangga. Melanggar hadis tadi, apa yang terjadi? Muncul masalah. Ada clash kita dengan tetangga. Orang yang mengganggu tetangga seperti itu rusak keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Sebab kata Rasulullah SAW, iman kita kepada Allah dan hari akhir wajib diaplikasikan, salah satunya dalam bentuk memuliakan tetangga. Ketika orang itu mengganggu, Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi menyatakan 3 kali yang menunjukkan penekanan tidak berimannya orang itu, diawali dengan sumpah lagi demi Allah. Baik sumpah maupun pengulangan sampai 3 kali, fungsinya takkid. Takkid itu menguatkan, menekankan, memastikan benar-benar orang itu tidak beriman. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tukang mengganggu tetangga tuh tidak beriman. Apa akibatnya? Timbul pertengkaran dengan tetangga, timbul kebencian, timbul permusuhan. Dan dari permusuhan, kebencian nanti melebar kepada dosa-dosa yang lain. Saling menggibahi, saling mencela, saling memberi gelar-gelar yang buruk, yang semua itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Larangannya juga dicantumkan dalam Al-Quran, Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Hei orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain, sebab boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'u min nisa'an, wanita juga enggak boleh mencela wanita lain. Asa yakunna khaira minhunna, mungkin wanita yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling menghinakan di antara kalian, jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk di antara sesama kalian. Jadi semua itu terlarang, tapi dilakukan oleh orang yang saling bermusuhan. Timbullah masalah, timbullah clash, timbullah problematika yang menyebabkan hidup menjadi merasa tidak nyaman, merasa sumpek. Mau keluar rumah pergi ke sana, ada tuh tetangga yang menjadi musuh kita. Nggak jadi gitu ya. Atau umpamanya yang paling bingung pas berpapasan di tengah jalan. Duh gimana? Masa balik lagi? Oleh karena itulah adanya permusuhan, kebencian dengan sesama muslim apalagi tetangga, yang diakibatkan karena melanggar salah satu syariat Allah Azza wa Jalla, menjadikan hidup ini menjadi tidak nyaman, hidup ini menjadi tidak tenang, sumpek. Dan ini problem, ini masalah. Masalah timbul karena apa? Karena pelanggaran terhadap ayat Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Rasul SAW memerintahkan kita untuk berbicara yang baik atau diam. Ketika ini dilanggar, kita berbicaranya seenaknya, akhirnya menyinggung orang lain. Orang lain sakit hati, orang lain marah, balas menyinggung kita, kita pun marah, timbul lagi pertengkaran, timbul lagi permusuhan. Dan ini juga masalah. Lihat, ajaran Islam yang diturunkan untuk menjaga kemaslahatan, menghindarkan kemadharatan, untuk menjaga harkat, martabat, kemuliaan, kehormatan manusia, agar hidup ini terasa nyaman, damai, ketika dilanggar pasti akan melahirkan permasalahan. Jadi semua problematika hidup, semua masalah, semua perkara yang membuat kita pusing dan puyeng diakibatkan karena pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kesempurnaan Islam menyebabkan Islam pun memberi solusi dari masalah itu, memberi jalan keluar agar permusuhan itu sirna, hilang, berganti dengan persaudaraan, persahabatan, dan ukhuwah yang erat, yang kuat. Maka Allah Azza wa Jalla baik dalam Al-Quranul Karim, diperjelas, diperinci dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, memberikan tuntunan bagaimana caranya apabila kita menjadi pihak yang didolimi, disakiti, diganggu oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Idfa billati hiya ahsan, balas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Jadi ketika kita menjadi pihak yang dizalimi, diganggu, disakiti, solusi pertama yang Allah SWT ajarkan kepada kita, maafkan dan balas dengan kebaikan. Dia akan malu sendiri nanti. Hatinya yang selama ini keras luluh oleh kebaikan kita. Dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu yang disebut dengan ihsan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, laisal ihsan antuhsina ila man ahsana ilaik, walakinnal insan antuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Itu bukan ihsan. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Orang berbuat baik kepada kita, pasti kita balas dengan minimal yang sama, maksimalnya dengan yang lebih baik. Itu lumrah, itu wajar, itu manusiawi. Tapi yang susah, yang berat, yang tidak semua orang bisa melakukannya, berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Ini yang susah. Karena kebanyakan orang begitu disakiti inginnya membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dia nyubit ke kita, kita inginnya nonjok. Ini dorongan hawa nafsu. Maka Al-Quran tidak mengajarkan demikian. Karena dendam bukan menyelesaikan masalah, bahkan memperparah masalah itu. Jadi pertama, solusi pertama, maafkan dan balas dengan kebaikan. Tapi kan ini berat, betul berat. Karena ini berat, maka Allah Azza wa Jalla memberikan iming-iming yang menggiurkan kepada orang yang berani memaafkan kesalahan orang lain. Yang Allah jelaskan iming-iming ini dalam banyak ayat, ditambah dengan penjelasan hadis-hadis yang sahih. Di antara iming-imingnya adalah, pertama, orang yang memberi maaf akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus tobat dari dosa itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu di atas, ibu-ibu ada ya? Dan ibu-ibu mungkin selama ini menyangka penghapus dosa cuma satu, yaitu tobat. Enggak, banyak. Tobat itu hanya salah satu. Penghapus dosa yang lain banyak. Pertama, semua kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. As-salawatul khams wal-jumu'ah ilal jumu'ah wal-ramadhan ilal ramadhan wafi rawaitin wal-umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahunna. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara ibadah-ibadah tadi. Salat Isya yang baru saja kita lakukan menghapus dosa dari Maghrib sampai ke Isya. Maghrib yang kita lakukan tadi menghapus dosa dari Asar sampai Maghrib, begitu seterusnya. Sebab itu kebaikan. Musibah yang kita alami menghapus dosa juga. Semakin berat musibah yang Allah berikan kepada kita, semakin besar dosa yang gugur dari diri kita karena musibah itu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Ngaji seperti ini, ngumpul di masjid Allah Azza wa Jalla, membahas Al-Quran dan As-Sunnah, selain mengundang turunnya pahala, turunnya rahmat, kerumunan para malaikat, juga menggugurkan dosa. Ada banyak faktor penghapus dosa dalam pengajian seperti yang sedang kita adakan ini. Pertama, pengajian ini jelas kebaikan. Tidak ada orang yang menyatakan itu sedang mengadakan kejahatan ngumpul di masjid ngaji. Ada yang begitu? Enggak ada. Semua orang pasti mengatakan ngaji begini baik, kebaikan. Dan semua kebaikan menghapus dosa. Kedua, ada makhluk tidak kita lihat, jumlahnya tak terkira, banyak. Mereka suci, tidak pernah berdosa walaupun sekejap mata. Siapa? Para malaikat. Para malaikat dengan jumlah yang sangat banyak memintakan ampun bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Apa hanya malaikat? Ternyata tidak. Binatang-binatang yang konon jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia, termasuk binatang kecil semut yang ada di sarang-sarangnya, termasuk juga ikan-ikan yang ada di lautan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada makhluk daratan. Karena katanya ini, saya belum pernah ngukur sendiri, luas lautan itu lebih luas daripada daratan, katanya. Sehingga jumlah makhluknya juga lebih banyak. Ikan-ikan yang ada di lautan pun memintakan ampun. Bagi siapa? Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dari mana kita tahu? Dari wahyu. Emang wahyu turun ke saya? Bukan ke saya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Abu Umamah menyatakan dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma alim wal akhar abid. Ada dua orang yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dua orang ini yang lebih utama? Pertama alim. Alim itu orang berilmu. Alim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Yang ngerti bahasa Sunda tahu mana alim dalam bahasa Sunda. Enggak mau alim itu. Tapi ini alim bahasa Arab yang artinya apa? Berilmu. Yang satu abid. Abid itu ahli ibadah. Apa bedanya? Bedanya abid itu ibadahnya hebat, tapi ilmunya minim. Tidak hanya yang fardu, yang sunnah pun dilakukan. Kalau yang alim ilmunya tinggi, walaupun ibadahnya pas-pasan. Dia hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah banyak ditinggalkan. Dan itu gak dosa, karena meninggalkan yang sunnah tidaklah berdosa. Mana yang lebih utama, alim dengan ibadah pas-pasan atau abid ahli ibadah tapi ilmunya minim? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menjawab, fadlul alimi 'alal abid ka fadli 'ala adnakum wa fi riwayatika fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan diriku dibanding orang terendah di antara kalian. Atau dalam riwayatnya seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namla fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah juga para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai-sampai semut-semut yang ada di sarang-sarangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan ilmu. Ini dalil bahwa orang yang mengajarkan ilmu perlu salawat dari Allah dan para malaikat dan seluruh makhluk. Dalam hadis lain dari Sofwan bin Asal, ketika dia pergi dari Madinah ke Damaskus menemui Abu Darda, hanya bertanya tentang satu hadis tentang tayamum, Abu Darda menyatakan, "Abshir, berbahagialah engkau. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu kecuali," lalu dijelaskan ada berapa, salah satunya para malaikat memintakan ampun untuk dia. Jadi orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dapat solawat dari Allah, para malaikat, seluruh makhluk di langit, di bumi, bahkan semut juga ikan yang jumlahnya tak terkira. Ini kenapa orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Apa solawat Allah? Solawat Allah kepada hamba dijelaskan oleh Imam Abu Aliyah yang dikutip oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Abu Aliyah menyatakan, "Salatullahi ala abdi thana'uhu alaihi indal malaika." Salawat Allah kepada seorang hamba artinya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Sedangkan salawat para malaikat dan binatang-binatang maknanya istighfar dan tarahum. Para malaikat, para binatang berdoa, "Ya Allah ampuni dia. Ya Allah rahmati dia." Begitu terus. Oleh karena itu, orang yang sedang duduk dalam majelis ilmu seperti ini, sadar tidak sadar, terasa atau tidak terasa, ada yang memintakan ampun. Makhluk suci yang tak pernah berdosa yaitu para malaikat dengan jumlah yang sangat banyak ditambah dengan para binatang, dan pasti doa mereka makbul, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya kita yang dimintakan ampun oleh mereka, dosa-dosanya berguguran. Oleh karena itu duduknya kita di sini, perginya kita dari rumah, tidak mubazir, dosa kita gugur. Ada yang mintakan ampun tuh. Ini penyebab kedua kenapa duduknya kita di sini menggugurkan dosa. Pertama ini kebaikan, yang kedua ada yang mintakan ampun. Faktor penghapus dosa ketiga di dalam majelis ini adalah adanya unsur masyaqqah. Masyaqqah itu penderitaan. Ada enggak penderitaan yang kita alami selama duduk di sini? Banyak. Kata siapa? Enggak ada. Coba saya tanya, pegal enggak 2 jam duduk? Pegal, penderitaan. Ngantuk enggak? Ngantuk. Dan itu perjuangan menahan ngantuk itu luar biasa loh. Penderitaan. Bapak-bapak, pinggang ini gimana? Panas enggak? Panas, penderitaan. Dan seabrek penderitaan lainnya. Ingat tadi, semakin menderita seseorang dalam melakukan ibadah, penderitaan itu selain mengundang turunnya pahala, juga menggugurkan dosa. Makin menderita, makin banyak pahala dan makin banyak dosa yang berguguran. Dan seluruh ibadah di dalamnya terkandung masyaqqah. Saum, ada gak penderitaannya? Ada, lapar, haus, lemes gitu ya. Haji, ada penderitaan? Oh banyak. Dan ibadah paling agung yang paling besar penderitaannya apa? Jihad, bisa mati itu. Minimal terluka, gak mati gak terluka. Minimal ngos-ngosan gitu, pegel-pegel gitu ya. Nah, makanya jihad itu ibadah dengan pahala yang luar biasa besar dan jumlah dosa yang gugur juga banyak. Walhasil dalam seperti ini banyak aspek penggugur dosa, makanya makin sering kita hadir dalam majlis seperti banyak, makin banyak dosa yang berguguran tanpa harus tobat dari dosa-dosa itu. Nah, salah satu penyebab dihapuskannya dosa kita tanpa tobat adalah memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Kata siapa? Kata Al-Quranul Karim. Coba bayangkan bagaimana kalau kita mengalami itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya pembantu yang masih saudara. Sejak di Mekah ini pembantunya dibantu, saudara ini dibantu, kasih makan, pakaian, dijamin semua sampai hijrah ke Madinah. Ya ada kaitan saudara, ya juga dibantu dalam segala hal. Suatu saat terjadi fitnah yang menimpa putrinya. Siapa putri Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kena fitnah oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay. Nah, banyak sahabat yang termakan oleh fitnah ini, termasuk salah satu di antaranya ini saudaranya Aisyah yang dibantu sejak dari Mekah sampai ke Madinah. Giliran Aisyah kena fitnah, bukannya membela, malah ikut menyebarkan fitnah itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang menjelaskan Aisyah bersih dari tuduhan. Surah An-Nur tuh, mulai ayat 11 sampai ayat 19 atau 20 dan 23-an itu masih bercerita tentang itu yang dikenal dengan peristiwa hadithul ifki. Hadith ifki itu artinya ucapan bohong, ucapan palsu. Setelah ada ayat yang menjelaskan Aisyah bersih dari semua tuduhan, mulailah beberapa orang sahabat yang ikut terlibat menyebarkan ini takut kena sanksi dari Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang sudah menyangka Abdullah bin Ubay yang pertama kali menyeru pasti dipenggal tuh kepalanya oleh Rasulullah SAW, kan begitu. Dan ini menyebar sampai anaknya Abdullah bin Ubay, namanya juga Abdullah, anaknya ini soleh. Ya Rasulullah, kalau engkau mau menghukum mati ayah saya yang akan menyembelihnya. Anaknya ini ke bapak. Jangan biarkan engkau menyuruh orang lain memenggal kepala bapak saya, nanti akibatnya saya dendam kepada dia. Kata Nabi SAW, tidak akan. Begitu Abdullah bin Ubay pulang ke Madinah, anaknya itu Abdullah dengan memegang pedangnya menghadang, kamu tidak boleh masuk ke Madinah sebelum Rasul sesuai mengizinkan atau saya penggal ke bapak. Karena apa? Bapaknya munafik kan, jahatnya luar biasa. Sampai Nabi sesuai mengizinkan, kemudian baru diizinkan. Bagaimana tindakan Abu Bakar kepada pembantunya tadi yang ikut menyebarkan fitnah? Maka Abu Bakar mangkal, marah, dan bersumpah demi Allah tidak akan memberikan bantuan lagi kepada orang itu. Bayangkan orang itu dibantu, pas giliran Aisyah difitnah, bukannya membela malah ikut menyebarkan fitnah ini. Makanya Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi memberikan bantuan itu. Berkaitan dengan kasus ini, turun ayat Allah Azza wa Jalla dalam An-Nur ayat 23 menegur Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang berani bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak akan berikan bantuan lagi kepada orang itu? Bantu tetap. Lalu kata Allah, atuhibbu ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memberi maaf kepada orang itu? Ini turun berkaitan dengan peristiwa Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menyatakan, bala uhibbu ayaghfirullahu li. Ya, saya sangat suka, saya sangat ingin Allah mengampuni dosa-dosa saya. Mengampuni dosa karena memaafkan orang lain yang jahat, yang bersalah. Oleh karena itulah, maka Allah mengiming-imingi orang yang memberi maaf dengan iming-iming dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak tertarik dengan digugurkannya dosa? Inilah dorongan pertama dari Allah kepada orang yang memaafkan orang lain. Iming-iming kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melalui san rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa orang yang memberi maaf itu akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi afwihi illa izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba karena memberi maaf kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Tambah dimuliakan oleh Allah dibanding sebelumnya. Siapa yang memaafkan orang lain, kemuliaannya akan diangkat oleh Allah. Makanya tidak heran apabila orang-orang yang atau memberi maaf kepada orang bersalah ini oleh Allah dimasukkan ke dalam salah satu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran. Ketika Allah menjelaskan ciri orang yang bertakwa, Allah menyatakan, wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang memberi maaf kepada orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah tahu memberi maaf itu tidak gampang, tidak ringan, berat. Karena manusia yang didolimi, disakiti, inginnya membalas. Maka Allah memberi dorongan orang untuk memberi maaf dengan diberikan iming-iming digugurkannya dosa, diangkatnya kemuliaan dia, doanya diijabah, kemudian termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa, dan seabrek keuntungan-keuntungan lainnya Allah janjikan kepada orang yang memberi maaf. Maka dengan memberi maaf, kedua, membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan, luluhlah hati orang itu. Hilanglah permusuhan, hilanglah kebencian. Yang ada tinggal persahabatan, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, saling mencintai, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, sehingga hilang masalah yang ditimbulkan berupa permusuhan, kebencian, kedengkian yang tadi dijelaskan, yang tadi pernah terjadi dan terjadinya karena pelanggaran terhadap salah satu ayat Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu contoh Islam memberi solusi dari salah satu masalah yang ditimbulkan karena pelanggaran. Begitu juga masalah-masalah lainnya yang sering dihadapi oleh manusia dalam hidup, yang lahir atau muncul karena pelanggaran terhadap ayat ataupun hadis, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi. Sebagai contoh lain, ada masalah yang dihadapi oleh manusia bukan karena kekeliruan, dosa ataupun kesalahan, tapi memang takdir Allah Azza wa Jalla berupa musibah. Salah seorang orang yang kita cintai meninggal umpamanya secara alami, baik karena sakit, karena tua, atau karena sebab-sebab lain, bukan karena kesalahan siapapun. Apa yang kita alami? Sedih. Apa yang kita rasakan? Ya, kita pasti merasakan penderitaan, merasakan rasa duka, kita menangis. Atau kita umpamanya kehilangan uang, atau kitanya sendiri jatuh bukan karena kesalahan siapapun, lalu timbul masalah, baik berupa kesedihan atau umpamanya hilangnya uang yang cukup banyak untuk berobat, memperbaiki kendaraan karena kecelakaan itu dan seterusnya. Lahir problem atau masalah berupa kesedihan yang kita alami. Dan Islam telah memberikan petunjuk dan solusi bagaimana caranya agar kita keluar dari kesedihan itu dan mampu meraih keuntungan yang besar dari kesedihan karena musibah tersebut. Coba lihat bagaimana tuntunan Al-Quran dan hadis tentang masalah itu. Pertama, wajib kita yakini bahwa yang membuat kita sedih dan senang adalah Allah Azza wa Jalla. Yang membuat kita tertawa atau menangis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Al-Quran umpamanya surah Tur, ayat, cari sendiri. Salah satu ayat dalam surah Tur itu berbunyi, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dialah Allah yang membuat manusia itu tertawa ataupun menangis. Kenapa kita tertawa? Karena dibuat tertawa oleh Allah. Kenapa kita menangis? Juga Allah yang membuat kita menangis. Kalau Allah menginginkan kita menangis, Allah berikan kesedihan, musibah atau apapun, sehingga dia menangis. Kalau Allah ingin membuat kita tertawa, Allah berikan kesenangan, sehingga tertawa. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Karena apa? Karena tertawa dan menangis, senang dan susah, itu refleksi dari kondisi hati. Sedangkan yang mengatur hati kita siapa? Allah. Bukan kita. Kita gak bisa mengatur hati kita. Antara diri kita dengan hati kita oleh Allah dihalangi, oleh Allah disekat, oleh Allah dihijab, sehingga kita tidak bisa apa? Tidak bisa mengatur hati kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, lihat surah Al-Anfal ayat yang ke-23, Allah menyatakan, wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tusyarun. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Seseorang dengan hatinya oleh Allah dihalangi. Makanya kita tidak bisa mengatur hati kita. Kalau kita bisa mengatur hati kita, kita tidak akan pernah sedih. Atur aja biar senang terus. Coba buktikan, kalau kita bisa ngatur hati kita, umpama kita benci kepada seorang karena memang orang itu nyebelin, ubah coba kebencian itu, seketika itu juga jadi senang, jadi suka. Bisa? Nggak bisa. Coba munculkan dalam hati kita sekarang untuk agar punya keinginan terhadap sesuatu. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kita tidak bisa mengatur hati. Kalau kita tidak bisa mengatur hati, lalu siapa yang mengatur hati kita, yang membolak-balikan hati kita? Allah. Rasul SAW bersabda, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman kaqalbir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, lalu Allah bolak-balikan itu sekehendak Allah. Makanya salah satu di antara doa yang sering dibaca oleh Rasul SAW adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat pembolak-balik hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi yang mengatur hati kita Allah, termasuk yang membuat hati kita sedih, hati kita senang, hati kita tentram, hati kita resah dan gelisah, Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun Allah yang mengatur hati kita, Allah telah memberikan petunjuk bagaimana caranya agar hati kita selalu tenang, selalu tentram, jauh dari resah dan gelisah. Dan ketika ada satu kejadian yang buat kita sedih, resah dan gelisah, Allah pun memberi tuntunan bagaimana caranya kita lepas dari resah dan gelisah dan berubah menjadi ketenangan, ketentraman, kesenangan atau kebahagiaan. Pertama, Allah mengajarkan, zikirlah kita kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dengan berzikir nanti Allah yang merubah hati kita yang tengah resah, gelisah, sedih menjadi tenang. Atau baca Al-Quran, atau duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Sebab Nabi SAW menyatakan, majtama qawmun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah yatadarusuna fima bainahum illa hafatsumul malaika wa ghashyatuhumur rahma wa unzilat alaihimus sakinah wa dhakarahumullahi fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca Quran dan mempelajari isinya kecuali malaikat akan datang mengerumuni mereka, Allah pun akan menurunkan rahmatnya, Allah pun akan menurunkan ketenangan jiwa, sakinah kepada semua orang yang hadir. Nah, Allah melalui lisan Rasulnya SAW telah memberi penjelasan agar hati kita tenang. Bagaimana selain berzikir, selain baca Al-Quran, duduk dalam majelis ilmu seperti ini, nanti Allah rubah hatinya menjadi tenang. Terus selain itu, Allah pun mengajarkan melalui lisan Rasulnya agar kita berdoa ketika sedih. Hukum asal sedih itu dilarang. La takhaf wa la tahzan. Wa la tahinu wa la tahzan wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jadi jangan sedih, jangan merasa hina. Jangan sedih, jangan takut. Dan sedih itu termasuk salah satu target setan dalam menggoda manusia. Pertama, agar manusia itu sedih. Dengan sedih hatinya bisa diombang-ambingkan oleh setan, lebih mudah digoda. Coba lihat Al-Quran dalam surah Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaman najwa minas syaitani liyahzunalladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu afan, bukan al-hadid, surah al-mujadilah. Bisik-bisik itu dari syaitan. Untuk apa? Liyahzunalladzina amanu, agar orang-orang yang beriman merasa sedih. Makna bisik-bisik di sini adalah bisik-bisik yang dilakukan oleh dua orang di hadapan orang lain. Ada 3-4 orang tapi dia cuma bisik-bisik berdua. Yang lain curiga, ada apa ini? Yang lain sedih, kok saya enggak dilibatkan, ada rahasia apa? Itu dari syaitan agar orang yang beriman sedih. Ini pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Setelah sedih, syaitan mudah mengombang-ambingkan hati orang itu, menyetir. Ditanamkannya suudzon, ditanamkannya curiga, ditanamkannya kebencian. Wah, saya jadi enggak senang kepada dua orang itu, dan seterusnya. Akhirnya manjanglah kejahatan dan dosa yang lahir dari hal itu. Jadi intinya sedih itu buruk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah dari kesedihan dengan baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ham dan hazan. Ham itu keresahan, kegelisahan. Hazan itu kesedihan. Nah, agar hati kita tidak terombang-ambing di dalam keresahan, kegelisahan, dan kesedihan karena sebab apapun, baik karena musibah, karena dihina orang, karena ini, karena itu, Allah Azza wa Jalla memberikan solusi agar kita terlepas dari kesedihan, dari keresahan, dengan solusi-solusi yang dijelaskan tadi, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan baca Al-Quran, dengan hadir dalam majlis-majlis pengajian seperti ini, dan dalam banyak keterangan lain, dengan infak dan sedekah, dengan taqarrub kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika turun ayat wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nabi SAW ketika ada musibah yang membuat beliau sedih, beliau segera melakukan sholat dan menjadikan sabar dan sholat sebagai solusi atas kesedihan dan masalah yang sedang dilakukannya. Allah kemudian mengatur kehidupan orang itu yang tadinya sedang bermasalah menjadi bisa keluar dari masalah itu dengan cara yang Allah kehendaki, yang sukar diduga bagaimana cara Allah mengeluarkan kita dari masalah itu. Itu contoh kedua bagaimana Islam memberikan solusi ketika kita mengalami kesedihan. Ditambah wajibnya kita meyakini, karena memang Allah menjelaskan demikian, bahwa setiap penderitaan, setiap masalah, setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita, setelahnya atau seusai masalah yang kita alami tersebut, Allah membalas dengan dua kemudahan setelahnya. Allah ungkapkan ini dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dua kali Allah menyatakan demikian. Apa maknanya? Makna ayat ini adalah setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Dari mana kita tahu bahwa makna ayat yang diulang itu maknanya seperti itu? Kita tahu dari penjelasan para ulama ahli bahasa, ahli balaghah. Balaghah itu sastra Arab. Mereka menyatakan kalau satu kata, kata benda dalam bahasa Arab disebut isim. Kalau kata benda itu ma'rifat, ma'rifat itu sudah tertentu. Dan dalam bahasa Arab kata benda yang ma'rifat itu salah satunya ditandai dengan adanya alif lam, seperti inna ma'al usri, al-usri, al-usri kesulitan pakai alif lam. Dalam bahasa Arab disebut isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat diulang dua kali walaupun katanya sama, maka bendanya satu, itu-itu juga. Tapi kalau kata benda itu nakirah, nakirah lawan dari ma'rifat, belum tidak tertentu umum. Alkitab, kitab itu, nah, kalau ada alif lam gitu, kitab mana, kitab itu sudah tertentu. Tapi kalau kitabun pakai tanwin, sebuah kitab, kitab mana, pokoknya sebuah kitab, masih umum. Nah itu yang pakai tanwin disebut nakirah, yang pakai alif lam disebut ma'rifat. Kalau kata benda itu nakirah pakai tanwin terus diulang dua kali walaupun katanya sama, maka bendanya dua, berbeda. Nah kita lihat al-usri atau kesulitan pakai alif lam, artinya ma'rifat. Walaupun diulang dua kali, benarnya itu juga satu itu, hanya satu kesulitan. Kalau yusron alias kemudahan, nakirah, walaupun katanya sama yaitu yusron, tapi karena dia nakirah, ketika diulang dua kali maka ada dua kemudahannya. Sehingga ayat tadi bermakna setiap satu kali kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Dengan meyakini ini, maka setiap orang yang mengalami masalah, kesulitan, problem, dia akan berbahagia. Karena apa? Karena seusai berlalunya masalah ini, dia yakin Allah akan mendatangkan dua kemudahan yang tak terkira bagi kita. Sama dengan yakinnya kita ketika kita mendaki gunung. Terus saja, apa yang kita pikirkan agar kita tetap bersemangat mendaki gunung yang melelahkan dan tinggi tersebut? Yang harus kita lakukan, kita wajib memikirkan setelah kita sampai dari puncak gunung itu, yang kita akan dapatkan adalah apa? Jalan yang menurun, mudun, ringan. Gak perlu jalan lah, tinggal menggelindingkan diri aja gitu kan. Nah yakin seperti itu. Oleh karena itulah, maka sebenarnya permasalahan atau problematika yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini harus membuat kita tetap optimis, bahkan lebih bersemangat. Karena apa? Karena ternyata masalah, problematika, trouble atau yang sejenisnya banyak memberikan keuntungan yang luar biasa kepada kita. Apa saja keuntungannya? Keuntungannya pertama, kita akan lebih tahan banting daripada sebelumnya ya. Semakin sering mengalami penderitaan, mental kita akan semakin kuat. Kedua, seluruh penderitaan akibat masalah tadi sudah dijelaskan menggugurkan dosa-dosa kita. Ketiga, semua masalah yang membuat kita mumet, sedih ataupun resah, gelisah, tidak nyaman, ternyata merupakan media untuk memperoleh pahala yang tak terkira bila kita bersabar. Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa hisab itu artinya tanpa perhitungan, dalam arti banyak sekali. Dan selain keuntungan-keuntungan tadi, kita juga mengetahui berdasarkan penjelasan yang barusan, setelah selesai kita dari satu permasalahan, Allah akan mendatangkan dua kemudahan setelahnya. Dan semua keuntungan tadi menyebabkan seorang muslim tidak akan mundur dalam menghadapi masalah apapun, karena masalah itu ternyata menguntungkan. Selain Allah telah memberikan solusi dari semua masalah yang kita hadapi, yang solusinya Allah perjelas dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, ternyata masalah yang kita hadapi tersebut memberikan keuntungan yang besar kepada kita, sehingga oleh seorang muslim masalah apapun akan dihadapi dengan cara menghadapi yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Azza wa Jalla. Coba lihat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun wa madzaka illal mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin, karena semua urusan orang mukmin itu baik, tidak ada yang buruk, dan itu tidaklah layak dimiliki kecuali hanya oleh orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Kalau orang mukmin itu diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan, dia akan bersyukur, dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Dan kalau orang mukmin itu diberikan penderitaan, diberikan kesulitan, diberikan kesusahan, diberikan musibah, hal-hal yang menyakitkan, dia akan menghadapinya dengan sabar, dan itu pun baik akibatnya bagi diri. Coba lihat, orang mukmin tidak ada yang berakibat buruk apapun yang dihadapinya, baik yang dihadapinya hal yang positif atau yang negatif, hal yang baik ataupun yang buruk, kesenangan ataukah penderitaan, semuanya diantisipasi dengan cara antisipasi yang benar. Kalau musibah, dia bersabar. Kalau kesenangan, dia bersyukur. Dua-duanya berakibat baik, dan tidak ada yang berakibat buruk bagi seorang mukmin. Saya ingin sebenarnya merinci seluruh permasalahan yang banyak dialami oleh manusia dalam hidup, beserta bagaimana solusinya menurut ajaran Islam, menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Seluruhnya ada secara lengkap. Tapi kalau semuanya kita jelaskan secara rinci, entah ada berapa puluh atau ratus masalah yang selalu kita hadapi sehari-hari, dan sebanyak itu pula solusi yang Allah berikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Walhasil, kesempurnaan dan kelengkapan Islam itu sudah jauh lebih dari cukup untuk menghadapi apapun, menjadi solusi bagi seluruh permasalahan hidup yang kita hadapi. Maka dengan ini seorang muslim hanya akan bisa selamat, hanya akan bisa merasakan kehidupan tenang dan tenteram dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena Quran Sunnah mengandung seluruh solusi dari semua permasalahan hidup yang kita alami sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, malam ini cukup sampai di sini saja, sebab saya lihat sudah pada ngantuk dan capek ya. Gitu ya. Padahal yang ngantuk dan capeknya sayanya. Kita cukupkan sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita adakan untuk dialog atau pertanyaan atau diskusi tentang masalah yang tadi dibahas. Bagi bapak-bapak yang ada di sini, boleh langsung secara lisan, boleh pakai tulisan, Boleh pakai SMS kalau tahu nomor saya. Untuk ibu-ibu di atas dipersilakan menuliskan lewat kertas, nanti akan distorkan ke sini. Alhamdulillah. Barangkali ada yang mau langsung, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di mukadimah pertama Ustaz bacakan tadi tentang bid'ah dolalah, dan di mana juga keuntungan kita menghadiri majelis ilmu adalah doa untuk pengampunan dosa-dosa. Nah, hubungan dari dua kata-kata pengantar Ustaz tadi tentang bid'ah dan keuntungan kita datang ke majelis ilmu tadi adalah baik banget. Jadi sangat kita harapkan. Nah, bagaimana Ustaz kalau misalnya pengajian yang kita datangi penuh dengan bid'ah, apakah juga akan mendapat doa langkah kita ke tempat majelis itu? Ini satu pertanyaan. Iya, ada pertanyaan. Tadi dijelaskan kalau kita hadir di satu majelis yang di majelis itu dibahas Al-Quran dengan cara yang benar, maka akan lahir berapa keuntungan tadi. Sekarang bagaimana kalau majelis itu majelis penuh bid'ah? Harus diketahui bahwa yang dimaksud dengan bid'ah, bid'ah itu jelas-jelas sesuatu yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai seburuk-buruk urusan. Nabi SAW menyatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Seburuk-buruk urusan adalah urusan yang diada-adakan dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Hal yang diada-adakan dalam agama, di zaman Nabi tidak ada, sekarang diada-adakan. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, lalu oleh manusia diada-adakan, lalu diklaim sebagai ajaran dari agama. Itu yang disebut dengan bid'ah. Adapun kalau yang diada-adakan itu di luar masalah agama, tapi di dalam masalah dunia, maka itu bukan bid'ah. Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Makanya adanya HP, komputer, internet, pesawat, sesuatu yang sekarang baru, itu bukanlah kebid'ahan karena bukan menyangkut urusan agama, itu urusan dunia. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara-perkara baru dalam agama yang dianggap sebagai bagian dari agama ini, baik nambah-nambah atau merubah agama atau mengurang. Sholat subuh 2 rakaat kita tambah jadi 4 rakaat mumpung masih seger. Bid'ah. Isya lagi capek-capeknya itu kok 4 rakaat, kurang aja 2 rakaat padahal bukan safar. Bid'ah. Gitu ya. Lalu umpamanya ketika sujud yang harusnya membaca subhana rabbiyal a'la, udah aja baca surah Yasin ketika sujud. Bid'ah. Karena apa? Menambah-nambah dalam perkara agama. Dan dianggap bagian dari agama. Gitu ya. Maka itu tidak boleh. Itulah seburuk-buruk urusan. Wa syarrul umur muhdatsatun. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala sesuatu yang baru dalam agama itu disebut bid'ah, setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah di neraka. Nah, oleh karena itu kalau yang dibahas dalam majelis adalah kebid'ahan, berarti bukan Quran Sunnah. Hadis riwayat Imam Muslim tadi yang menyatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusuna fi ma bainahum. Kalau suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca kitab Allah dan membahas isinya. Membahas isi Al-Qur'an dengan cara pembahasan yang benar oleh ahlinya, oleh ulama. atau oleh ustaz tetapi membahas tafsir ayat itu merujuk kepada kitab para ulama, bukan berdasarkan penafsiran otak sang ustadz yang belum memadai ilmunya untuk menafsirkan, tapi mengutip penjelasan para ulama yang ahli tentang masalah itu. Itulah yang dimaksud kemudian akan hadir para malaikat, akan diturunkan rahmat, sakinah, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya, gugur juga dosa dan seterusnya. Oleh karena itu kalau satu majelis membahas kebid'ahan, berarti bukan membahas Quran dan Sunnah, maka tidak dapat hal-hal tadi. Bahkan Al-Quranul Karim menjelaskan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, jangan kalian duduk-duduk dengan mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada urusan lain. Siapa orang yang lalai setelah peringatan ini, maka orang itu termasuk orang yang zalim. Oleh karena itu, maka kalau satu majlis bukan membahas Quran, bukan membahas hadis, tapi membahas kebidahan umpamanya, maka tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan tadi, dan Allah melarang kita duduk di dalam majlis seperti itu berdasarkan ayat falatak untumahum hatta yakhudhu fi haditsin ghair. Jangan kalian duduk-duduk di majlis seperti itu sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal lain selain kebidahan. Selain itu Allah pun mengancam dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 63 bagi orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan agama ini. Ancamannya dunia juga akhirat. Allah berfirman dalam An-Nur ayat 63 tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang-orang yang menyimpang dari contoh Rasul itu hendaklah takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang sangat pedih. Kemarin tuh di Doha kita sudah membahas masalah jalan keluar dari fitnah, dan fitnah itu ada 10 maknanya. Salah satu di antara makna fitnah adalah syirik, kufur, dan kesesatan. Fitnah di sini maknanya zaig. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi dalam melaksanakan agama ini takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah, maksudnya disesatkan hatinya dalam urusan-urusan yang lainnya. Di dunia itu dan di akhirat Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Berdasarkan hal itulah hendaklah kita merasa takut dari hal itu dan hanya berpegang kepada apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, lalu diperluas penjelasan oleh para sahabat dan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Apa yang menyimpang dari penjelasan para ulama, maka hendaklah kita menjauhi sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita ke pertanyaan lewat surat dulu. Apakah doa malaikat selalu dikabulkan? Bolehkah kita bertawassul kepada malaikat? Kan malaikat masih hidup. Pertama, iya, doa malaikat selalu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan doa Nabi. Kalau doa Nabi, sekalipun Nabi Muhammad SAW, ada yang ditolak, ada yang tidak dikabulkan. Contoh yang tidak dikabulkan ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam berdoa memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya yang mati dalam keadaan musyrik, oleh Allah ditolak. Juga memintakan ampunan untuk pamannya Abu Thalib yang juga mati dalam keadaan musyrik, juga ditolak. Juga Nabi selesai memohon kepada Allah agar umatnya ini tidak berpecah belah, juga ditolak. Tapi secara umum doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabul. Adapun doa para malaikat yang dijelaskan oleh Allah dan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya pasti dikabul. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilail dalam kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan doa para malaikat, beliau menyatakan kalau ada keterangan Quran atau hadis yang menyatakan para malaikat berdoa, menunjukkan pasti dikabulkannya doa itu. Kenapa? Karena kalau diterangkan malaikat berdoa untuk manusia tapi doanya tidak dikabulkan, maka penjelasan itu percuma. Ngapain diterangkan kalau memang doanya tidak dikabulkan? Dan sia-sialah penjelasan itu. Sedangkan kesia-siaan hal yang mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Bahasa Arabnya namanya abath. Abath itu iseng aja ngomong begitu. Allah itu tidak pernah berbuat abath, iseng. Oleh karena itulah penjelasan Allah dalam Al-Quran atau sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih yang menjelaskan bahwa para malaikat berdoa itu menunjukkan isi doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terlebih malaikat yang mendoakan itu banyak. Jangankan malaikat, 40 orang yang soleh mendoakan untuk kita dikabul oleh Allah. Apalagi malaikat yang tidak pernah dosa, walau sekejap juga jumlahnya banyak, pasti dikabulkan. Bolehkah kita tawassul kepada para malaikat karena malaikat masih hidup? Pertanyaan yang bagus. Si penanya ini sudah tahu tawassul kepada orang yang mati tidak boleh. Tawassul kepada orang yang hidup boleh. Sudah tahu itu. Nah, sekarang pertanyaan tawassul kepada malaikat yang masih hidup. Dan tidak ada malaikat yang mati sekarang, Maya. Tapi apakah malaikat mati? Ya, menurut pendapat yang lebih rajih, lebih sahih, ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, ya malaikat juga mati. Berdasarkan nas hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mau berbicara dengan wahyu, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka khud'anan liqaulihi, karena tunduk kepada Allah. Fasoiku, lalu mereka itu pingsan. Setelah siuman mereka pun tersungkur sujud saking takutnya kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim menyatakan kalau para malaikat bisa pingsan, maka memungkinkan mereka juga mati. Dan matinya malaikat nanti ketika ditiup sangkakala berdasarkan ayat yang menyatakan wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Siapa yang ada di langit? Para malaikat, enggak ada lagi. Dan yang ada di bumi, manusia, hewan dan seterusnya, illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian para ulama ikhtilaf siapa makhluk-makhluk yang tidak mati dengan tiupan sangkakala yang pertama. Yang jelas Imam Ahmad menyatakan para penghuni surga dan neraka seperti bidadari surga, wildan-wildan, pelayan-pelayan di surga, karena di surga tidak akan ada lagi kematian. Sebagian ulama lagi menyatakan yang tidak mati Jibril, Mikail dan Israfil. Israfil dan Malakul Maut. Itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah sekarang para malaikat ini sekarang hidup dan belum ada yang mati. Boleh gak bertawassul kepada para malaikat? Pertama, lihat ada gak nabi atau para sahabat atau para ulama yang bertawassul kepada para malaikat. Kalau para sahabat bertawassul kepada Nabi SAW, ada banyak. Ketika Nabi menyatakan di kalangan umatnya ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Berilah ukasyah. Ya Rasulullah, ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, jadikan, doakan kepada Allah agar aku, Allah menjadikan aku salah satu di antara mereka. Ini tawassul. Maka didoakan. Dan banyak kasus-kasus contoh-contoh lain, para sahabat bertawassul minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi permintaannya. Tawassul kepada Nabi ketika beliau masih hidup, iya banyak dalilnya. Adapun tawassul kepada malaikat tidak pernah dilakukan oleh Nabi ataupun para sahabat ataupun diisyaratkan dalam ucapannya, tidak pernah. Itu yang pertama. Kedua, kalau bisa bertawassul kepada para malaikat, gimana caranya? Karena apa? Karena kita tidak tahu di mana malaikat ini berada. Kalau Nabi kan ketika masih hidup datang langsung, ya Rasul doakan kepada Allah, kan gitu. Tapi kalau kepada malaikat, karena kita tidak melihat, kita tidak tahu. Adapun kalau kita langsung menyebut dengan keyakinan malaikat mendengar kita, wahai malaikat Jibril, itu ya, tolong sampaikan kepada Allah agar saya segera dapat jodoh lagi, umpamanya. Maka hal seperti itu bukan tawassul, tapi berdoa kepada malaikat Jibril. Dan berdoa kepada malaikat, berdoa kepada selain Allah, syirik, terlarang, tidak boleh. Karena berdoa adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bagaimana solusi terbaik menangani tersebarnya pengaruh yang menyimpang, yang sangat berkembang di rantau Malaysia, Indonesia, Singapura, dan seterusnya. Sekarang ini banyak orang-orang yang memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dengan pemahaman dan aplikasi yang salah, yang keliru. Kesalahannya itu disebabkan karena salah dalam hal cara memahami Quran Sunnah. Orang ambil Quran, tafsirkan sendiri, jelaskan sendiri, amalkan sendiri. Padahal dirinya tidak memiliki ilmu yang memadai, yang cukup untuk bisa memahami Al-Quran. Ambil hadis, cuma terjemahannya, karena bahasa Arabnya gak bisa. Fahami sendiri, jelaskan sih, amalkan sendiri. Dan ini berbahaya, jangankan kita, para sahabat saja dahulu. Para sahabat itu, saya kasih tahu, bahasa Arabnya jago. Karena memang orang Arab. Ahlinya bahasa Arab. Hatinya paling bersih dibanding manusia manapun. Ibadahnya luar biasa kepada Allah SWT. Mereka memiliki guru terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Siapa gurunya? Rasul selesai. Tapi dengan seabrek keistimewaan para sahabat seperti itu, ketika mereka mencoba memahami Quran langsung dengan otaknya atau hadis langsung dengan pikirannya, mereka terjerumus ke dalam banyak kesalahan. Untungnya diketahui oleh Nabi SAW lalu dikoreksi. Saya beri beberapa contoh. Ketika turun Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan zalim, bagi mereka akan peroleh keamanan dan mereka akan peroleh hidayah. Syaratnya apa? Iman dengan zalim tidak bercampur, maka aman dari azab Allah dan diberi hidayah. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa keberatan karena mereka merasa kena dengan ayat ini. Kenapa? Karena mereka salah faham. Disangkanya mencampur adukan iman dengan zalim di sini, zalim dalam bentuk dosa-dosa biasa. Seluruh dosa kan kezaliman. Sedangkan mereka banyak melakukan dosa. Itu sahabat. Sampai orang sekali berAbu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah, ayyuna lam ya'mal su'an. Ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau begitu, kena dengan ayat ini. Orang yang iman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim akan aman dari azab Allah dan akan peroleh hidayah. Mafhum mukhalafah atau faham sebaliknya dari ayat ini, kalau orang itu beriman tapi melakukan kezaliman, dia tidak akan aman dari azab Allah dan tidak akan diberi hidayah. Kan gitu. Nah, sahabat memahami begitu. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnun. Oh, urusan ini, perkara ini tidaklah seperti yang kalian duga. Tidaklah seperti yang kalian fahami. Ini menunjukkan para sahabat salah dalam memahami ayat ini. Alam tasma ila qali rajul salih. Tidakkah kamu mendengar ucapan orang yang soleh yang diabadikan oleh Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim, ketika menasihati mengajari anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Hai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, karena syirik itu kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud tidak mencampurkan iman dengan zalim, maksudnya tidak mencampurkan iman dengan syirik. Ibadah kepada Allah, minta juga ke kuburan. Nah, ini enggak campur tuh. Zalim di sini maknanya syirik. Bukan kezaliman biasa. Ini contoh kesalahpahaman sahabat tentang ayat. Contoh kesalahpahaman sahabat tentang hadis. Aisyah itu anaknya Abu Bakar, wanita tercerdas, teralim dibanding wanita manapun di dunia ini. Ketika mendengar Rasul SAW menyatakan, man ahabba liqa' Allah ahabballahu liqa'ahu, man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika Aisyah mendengar ini, Aisyah menyangka, memahami bahwa yang dimaksud bertemu dengan Allah di sini maknanya apa? Kematian. Siapa yang mencintai bertemu dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Oh, kata Isa, siapa yang cinta mati, Allah juga cinta. Siapa yang benci mati, Allah juga benci. Padahal kita semua benci mati. Kata Isa, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci bertemu dengan atau membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Semua kita tidak ingin mati. Kalau bisa mah seperti Khairil Anwar mengatakan ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi gak ada orang kayak gitu zaman sekarang. Zaman dulu ada, sekarang gak ada. 100 juga jarang, 80 juga 1 dari 1 juta gitu ya. Jadi semua kita benci mati. Kalau begitu Allah juga benci kita. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadunnin. Oh, hadis ini tidaklah seperti yang kamu fahami. Berarti Aisyah salah faham terhadap hadis ini. Lalu Nabi SAW menjelaskan makna yang sebenarnya dari hadis. Dan banyak lagi contoh-contoh para sahabat ketika memahami ayat atau hadis dengan fikirannya sendiri terjerumus dalam kesalahan. Cuma dikoreksi langsung oleh Nabi SAW sehingga tidak berlanjut kesalahannya. Padahal mereka jagonya bahasa Arab, ilmunya wah jauh dibanding orang-orang zaman sekarang, gurunya manusia terhebat sepanjang zaman, terjerumus ke dalam kesalahan ketika otaknya langsung dipakai memahami ayat dan hadis tanpa bimbingan dari Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Bahasa Arab gak ngerti gitu ya. Lulusannya juga lulusan sekolah umum, rajud makhraj juga mungkin banyak salah, keliru gitu ya. Lalu dengan otaknya yang seperti langsung memahami Quran Sunnah. Ketika salah dikasih tahu, ngeyel. Wah, itu berbahaya. Makanya para ulama di antara Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Muqaddimah Tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat tentang haramnya berkata tentang Al-Qur'an dengan ra'yu. Sebuah riwayat menyatakan man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ra'yu lalu omongannya itu benar, maka sungguh dia telah salah. Benarnya itu kebetulan benar, tapi cara dia memahami Quran dengan ra'yu itu salah dan dianggap berdosa. Oleh karena itu, jangan gunakan otak kita dipakai untuk memahami Quran Sunnah tanpa memahami ilmu alat yang dibutuhkan untuk membedah Quran Sunnah. Lahirnya kesalahan dan penyimpangan karena hal ini. Nah, ini banyak sekarang di mana-mana. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya pertama, ingatkan mereka tentang kekeliruan mereka dengan cara yang baik. Pilih momen yang pas. Dan lakukan oleh orang yang memang mampu memberikan penjelasan. Karena di saat orang yang memberikan penjelasan tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskannya, bukannya tambah jelas, bukannya faham, malah tambah puyeng. Akhirnya mereka mendebat, terus kita gak bisa lagi berhujjah. Akhirnya keburukanlah yang lahir dari hal itu. Maka lakukan oleh ahlinya yang memiliki ilmu yang memadai, kemampuan menyampaikan yang baik, dan memiliki mental yang cukup. Sebab kalau mentalnya tidak cukup, ketika orang yang didakwahinya itu ngeyel, bisa ditonjok itu. Oleh karena itu, orang yang memainkan peran ini tidak sembarang orang. Jadi kalau kita beri penjelasan malah tambah menebar fitnah, maka diam lebih baik daripada memberi penjelasan. Terus gimana tuh caranya? Banyak jalan menuju Mekah, jangan Roma lah. Bisa dengan cara kita beri buku, dengan cara kita mengundang ke pengajian dari ustaz yang bisa menyampaikan itu, dengan cara memberi kaset-kaset, dengan cara memberikan website-website, tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang masalah itu. Pokoknya sampaikan apapun yang bisa kita lakukan selama itu kita duga memberikan maslahat bagi orang itu dan bagi kaum muslimin secara umum. Itulah yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini saja malam ini. Insyaallah kita mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.